Begitu juga minta perlindungan kepada orang dalam perkara-perkara yang orang itu mampu memberikan perlindungan yang kita butuhkan, dibolehkan. Seperti kita minta perlindungan dari orang jahat agar tidak melakukan kejahatannya kepada kita, kita minta perlindungan dari orang yang mampu memberikan perlindungan kepada polisi atau kepada orang yang kuat yang bisa menghalangi kejahatan orang itu terhadap kita, maka itu dibolehkan. Sehingga yang dimaksud dengan minta perlindungan kepada selain Allah yang termasuk syirik adalah minta perlindungan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan tersebut kepada kita. Contoh, minta perlindungan dari godaan syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Jin ayat yang ke-6, kata Allah, wa annahu kana rijalu minal insi ya'udhuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada beberapa laki-laki di kalangan bangsa manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki bangsa jin, maka hal itu hanya menambah ketakutan mereka semata-mata. Maknanya, beberapa laki-laki minta perlindungan kepada bangsa jin dari apa-apa yang mereka takuti, dan manusia yang minta perlindungan tersebut menyangka bahwa bangsa jin yang dimintai perlindungannya tersebut mampu memberikan perlindungan kepada mereka. Itu dugaan mereka. Akan tetapi bangsa jin tersebut hanya menambah rasa takut mereka, sehingga Allah menyatakan fazaduhum rohaqa, zadu, huruf waw di dalam zadu maksudnya waw jama' yang kembalinya kepada bangsa jin, sedangkan hum dhamir atau kata ganti hum di sana kembalinya kepada manusia yang minta perlindungan tadi. Oleh karena itu, sikap bangsa manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin hanya menyebabkan bangsa jin menambah rasa takut di dalam diri manusia. Orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, apabila mereka mampir, singgah atau lewat di sebuah lembah, mereka berteriak dengan suara yang keras dengan mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada pemimpin bangsa jin yang menguasai lembah ini dari kebodohan anak-anak buah yang dipimpin oleh bangsa jin tersebut. Selalu seperti itu mereka. Nah, maka kata Allah fazaduhum rohaqa, bangsa jin tersebut hanya menambah kepada manusia tersebut rohaqa. Makna rohaqa ada dua. Pertama, rohaqa maknanya da'ara wa khaufa, artinya hanya menambah rasa takut. Bahkan rohaqa lebih dari sekedar rasa takut, sebab teraplikasi dalam seluruh unsur tubuh yang dimiliki oleh manusia. Kadang kalau takut hanya dirasakan dalam hati, tapi tidak nampak secara fisik, secara lahiriah. Adapun kalau rohaqo, nampak rasa takutnya itu dalam badan orang tersebut, seperti badannya gemetar, jantungnya berdegup kencang, kemudian roman wajahnya pucat, kemudian wajahnya pun kelihatan ekspresinya miris dan seterusnya, maka seluruh ekspresi rasa takut terlihat di dalam badannya, dan itulah yang disebut dengan rohaqo, jadi puncaknya rasa takut. Dan ayat ini, hadhil ayatu tadullu ala annal isti'adzata bil jinni haramun li'annaha la tufidul musta'id bal taziduhu rohaqo. Ayat ini menunjukkan bahwa minta perlindungan kepada bangsa jin adalah haram, karena hal tersebut tidak bermanfaat bagi orang yang meminta perlindungan, bahkan hanya menambah rasa takut melebihi dari rasa takut sebelumnya. Dan ini zahir. Oleh karena itulah, maka rohaqo di sini maknanya rasa takut. Fazaduhum rohaqo, maka bangsa jin itu hanya menambah rasa takut dalam diri atau dalam hati manusia. Inilah makna rohaqo yang pertama. Wa qila innal insa zadul jinna rohaqo ay istikbara wa utuwa. Ada lagi pendapat yang kedua, rohaqo di sini maknanya adalah istikbar atau rasa sombong, rasa takabur, besar kepala, dan kedurhakaan. Sehingga maknanya fazaduhum rohaqo, zadu huruf waw. Di dalam kalimat zadu itu dhamir atau kata ganti orang yang kembalinya kepada manusia. Hum itu dhamir yang kembalinya kepada bangsa jin. Maknanya bangsa manusia dengan minta perlindungan kepada bangsa jin hanya menambah kedurhakaan dan ketakaburan bangsa jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah, walakin as-sahiha al-awwal. Tapi penjelasan yang lebih benar adalah yang pertama tadi. Maknanya bahwa bangsa jin hanya menambah rasa takut yang berlebih dalam diri manusia dengan perbuatan manusia meminta perlindungan kepada bangsa jin. Qauluhu birijali minal jinni. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla bahwa ada beberapa laki-laki bangsa manusia minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Ayat ini menunjukkan bahwa di kalangan bangsa jin ada jin-jin yang berjenis kelamin laki-laki dan ada juga yang berjenis kelamin perempuan. Mereka pun kawin seperti halnya manusia. Dan kadang-kadang ada laki-laki bangsa jin yang melakukan hubungan dengan wanita bangsa manusia ataupun sebaliknya. Laki-laki bangsa manusia bersetubuh dengan wanita di kalangan bangsa jin. Sehingga terjadi perbincangan di kalangan para fuqaha dari aspek fiqih tentang kejadian ini. Apakah jima antara jin dengan manusia tersebut mewajibkan mandi bagi kedua-duanya ataukah tidak? Sebagian fuqaha dalam bab al-ghuslu, bab kewajiban mandi, menyatakan, "Lau qalat inna biha junuban yujami'uha karrajul wajaba 'alaihal ghuslu. Kalau si manusianya adalah wanita, wanitanya itu adalah manusia, kalau dia berkata bahwa dia junub karena disetubuhi oleh bangsa jin, dari laki-laki dari kalangan bangsa jin, dia merasakan junub, melihat tanda-tanda junub seperti pada umumnya, maka wajib bagi wanita itu mandi. Adapun kalau laki-laki di kalangan manusia bersetubuh dengan bangsa jin di kalangan wanita, maka ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Oleh karena itulah, maka peristiwa ini menjadi perbincangan di kalangan para fuqaha. Adapun yang menjadi dalil bisa terjadinya persetubuhan antara manusia dengan jin, salah satunya adalah didalili oleh ayat yang terdapat dalam surah Ar-Rahman ketika Allah bercerita tentang bidadari-bidadari surga. Kata Allah, lam yatmithunna qablahum insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelumnya baik oleh bangsa manusia ataupun bangsa jin. Kalau bidadari-bidadari di surga belum pernah disentuh sebelumnya oleh laki-laki baik di kalangan manusia atau bangsa jin, menunjukkan antara bangsa manusia dan bangsa jin bisa sangat memungkinkan terjadinya perkawinan atau persetubuhan. Selain syariat yang mengisyaratkan seperti itu atau Al-Quran yang mengisyaratkan seperti itu, kejadian dalam realita kehidupan manusia pun sering kita dengar adanya perkawinan antara bangsa jin dengan bangsa manusia. Adapun Imam Malik menyatakan dimakruhkan terjadinya perkawinan antara jin dengan manusia, sebab dikhawatirkan kalau umpamanya si wanita itu ditakdirkan memiliki anak, wanitanya manusia, kemudian laki-lakinya bangsa jin, kemudian memiliki anak, kemudian ditanya siapa bapak dari anak ini, lalu dijawab bangsa jin, maka itu aku tidak suka. Walhasil aspek fiqihnya sudah menjadi perbincangan di kalangan para fuqaha. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dalil pertama tentang haramnya minta perlindungan kepada selain Allah adalah surah Jin ayat ke-6 yang menyatakan ada beberapa orang laki-laki bangsa jin minta perlindungan bangsa manusia minta perlindungan kepada beberapa laki bangsa jin, dan itu hanya menambah rasa takut manusia kepada jin, dan dalam penjelasan lain hanya menambah kedurhakaan bangsa jin kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan haramnya minta perlindungan kepada bangsa jin dalam perkara itu. Dalil kedua, sebuah hadis yang diterima dari Khawlah binti Hakim. Dia berkata bahwa aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Rawahu Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melewati suatu tempat lalu dia berdoa, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan setiap makhluknya. Nah, siapa orang yang melewati suatu tempat yang dia anggap angker, Baik angkernya itu karena dikenal di sana banyak bangsa jin yang suka mengganggu manusia, atau karena binatang-binatang berbahaya, baik ular, kalajengking, tarantula, atau yang lain-lainnya. Dia lewat ke tempat seperti itu, lalu berdoa, "A'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tammah, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk ciptaannya." Maka orang itu tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Kitab Dzikr wa Du'a, Bab At-Ta'awudz min Su'il Qadha, juz yang keempat, halaman hadis yang nomor 2080 dengan sanad yang sahih. Yang dimaksud dengan a'udzu, aku berlindung, kepada siapa berlindungnya? Kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Hadis ini mengisyaratkan bahwa kalimat-kalimat Allah, termasuk kalamullah, termasuk Al-Quran, bukanlah makhluk. Karena apa? Karena bisa dijadikan tempat berlindung. Sedangkan minta perlindungan kepada makhluk haram, syirik tadi. Sehingga kalimat-kalimat Allah bukanlah makhluk, tapi kalimat-kalimat Allah adalah sifat-sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada kalimat-kalimat Allah di dalam ayat ini. Seandainya kalimat Allah itu makhluk, Al-Quran itu makhluk, maka tidak mungkin Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlindung kepada makhluk dari kejahatan makhluknya, yang menunjukkan bahwa kalamullah bukanlah makhluk, tapi dia sifat Allah. Oleh karena itu, siapa orang yang mengatakan bahwa kalimat Allah atau kalamullah atau Al-Quran itu makhluk, maka maknanya, pertama, mungkin dia menganggap Al-Quran ini bukan kalamullah. Mungkin dia menganggap Al-Quran ini ucapan orang. Karena kalau kalamullah ucapan Allah, pasti bukan makhluk, tapi sifat Allah. Dan sifat Allah adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari zat Allah, dan itu bukan makhluk. Jadi siapa orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maknanya mungkin pertama dia menganggap Al-Quran bukan kalamullah, tapi kalam orang, ucapan orang. Bila itu terjadi, maka dia sudah kufur, sudah keluar dari Islam kalau menganggap bahwa Al-Quran itu ucapan manusia, ucapan Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama, di antara Imam Syafi'i rahimahullah, menyatakan, "Man qala anna al-Qur'ana makhluqun faqad kafara." Siapa orang yang berkata bahwa Quran itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Karena apa? Karena orang yang berkata bahwa Quran itu makhluk, maknanya dia meyakini Quran itu bukan kalam Allah, dan itu sudah menyebabkan kafir. Nah, jadi hadis aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah menjadi dalil bahwa kalimat-kalimat Allah itu bukanlah makhluk, tapi dia adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah, sebuah kata yang bentuknya plural atau jamak, mufradnya atau singularnya adalah kalimah, jamaknya kalimat dengan alif dan ta. Dan makna kalimat adalah banyak. Apalagi kalimat Allah itu tidak ada yang bisa menuliskannya, sebanyak apapun tinta yang disediakan, sebanyak apapun pena yang disiapkan untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka tidak akan cukup. Coba lihat Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-109. Allah berfirman, Qul lau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan oleh Muhammad, seandainya lautan ini menjadi tinta dipakai untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka akan habislah lautan itu sebelum habisnya kalimat Allah dituliskan, sekalipun kami mendatangkan lagi tinta sebanyak itu. Bahkan dalam Luqman ayat 27 Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Seandainya seluruh pepohonan yang ada di muka bumi dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, kemudian didatangkan lagi tinta sebanyak 7 kali lautan yang ada, maka kalimat Allah tidak akan habis dituliskan dengan semuanya itu. Walhasil, kalimat Allah itu sangat banyak, dan yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah kalimat al-kauniyah dan kalimat asy-syar'iyah. Adapun yang dimaksud kalimat al-kauniyah adalah takdir Allah Azza wa Jalla yang terjadi di alam jagat raya ini. Semua hukum Allah yang Allah tetapkan terjadi di alam jagat raya ini, itu yang disebutkan kalimat Allah yang kauniyah. Adapun kalimat Allah yang syar'iyah adalah kalimat-kalimat Allah yang berupa syariat. Al-Quran itu kalimat Allah yang syar'iyah karena berupa syariat. Dua-duanya, baik kalimat al-kauniyah ataupun kalimat asy-syar'iyah, luar biasa banyak ya, sampai tidak bisa dituliskan sekalipun 7 lautan menjadi tinta dan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi dijadikan penanya, semuanya tidak akan mampu untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Semuanya akan habis sebelum habisnya kalimat Allah itu dituliskan, yang menunjukkan kalimat Allah itu sangat-sangat-sangat banyak. Itulah kalimat Allah. Adapun makna at-tama, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Yang dimaksud yang maha sempurna at-tamat, maknanya adalah bahwa kesempurnaan ucapan itu kalau terpenuhinya 2 hal. Hal pertama, benar dalam isi ucapan tersebut. Kalau ucapan atau kalimat tersebut berupa informasi, semua yang diinformasikan oleh Allah dalam kalimat-kalimatnya pasti benar ya. Baik kalimat itu tentang dunia ataupun tentang akhirat. Ketika Allah berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat, yang berisi informasi tentang semua itu pasti benarnya. Ini syarat pertama kesempurnaan suatu kalimat. Kedua, kalau kalimat itu berupa hukum, perintah, larangan, pasti adil. Tidak ada unsur kedzaliman sedikit pun. Sekalipun banyak sekali manusia yang tidak mau menerimanya. Tidak mau menerimanya bukan karena menganggap itu tidak adil, tapi mungkin secara psikis berat bagi mereka. Betapa banyaknya manusia yang menolak hukum Allah untuk dirinya, untuk negaranya. Karena apa? Karena kalau hukum Allah diberlakukan, mereka tidak siap untuk melaksanakannya. Tapi banyaknya hukum Allah yang ditolak oleh manusia tidak menunjukkan hukum Allah itu tidak adil. Hukum Allah itu pasti adil. Tapi kedzaliman manusialah yang menyebabkan hukum itu tertolak dalam jiwa mereka. Nah, inilah dua syarat kesempurnaan suatu kalimat. Pertama benar, kedua adil. Makanya Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Surah Al-An'am 115. Dan telah sempurnalah kalimat Allah dengan benar dan adil. Sempurnanya kalimat Allah karena semua kalimat Allah benar tentang isi dari apa yang diinformasikan, dan adil tentang hukum yang ditetapkan di dalam kalimat Allah tersebut. Walhasil kesempurnaan kalimat Allahu Azza wa Jalla disebabkan karena benarnya isi dari kalimat itu dan adilnya hukum yang ditetapkan atas dasar kalimat tersebut. Inilah yang disebut dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Adapun makna min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari apa? Dari keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Karena Allah lah pencipta segala sesuatu, baik kebaikan ataupun keburukan. Kalau ada kebaikan, itu ciptaan Allah. Dan kalau ada keburukan, keburukan itu pun ciptaan Allah. Jangan sampai ada anggapan bahwa Allah tidak menciptakan keburukan. Tidak boleh ada anggapan begitu. Semua Allah yang menciptakan, termasuk keburukan. Coba, apa makhluk yang terburuk? Iblis, laknatullahi alaih. Apakah iblis tidak diciptakan oleh Allah? Diciptakan oleh Allah. Apakah perbuatan-perbuatan iblis yang buruk tidak diciptakan oleh Allah? Diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi keburukan, walaupun itu ciptaan Allah, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepada engkau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan karena ada hikmah yang baik di balik keburukan itu. Maka hikmahnya ini melahirkan kebaikan bagi makhluknya. Oleh karena itu, ketetapan Allah dalam menetapkan yang buruk adalah baik. Ketetapannya baik ketika menetapkan sebuah keburukan. Oleh karena itulah kita katakan bahwa asyarru laisa fi fi'lillah bal fi maf'ulatihi. Keburukan tidak terkandung dalam perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk, tetapi keburukan itu hanya ada dalam hasil dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan manusia atau makhluknya. Coba saya berikan sebuah ilustrasi, sebuah perbandingan yang bisa menjelaskan apa yang saya terangkan barusan. Seorang pasien datang ke dokter karena dia sakit. Untuk kebaikan si pasien, dokter menetapkan beberapa ketetapan yang dianggap buruk oleh pasiennya. Apa contohnya? Contohnya disuntik. Suntikan dianggap buruk oleh apa? Oleh pasien karena menyakitkan. Bahkan ada yang lebih dari suntikan, seperti diinfus, dioperasi, kadang harus diamputasi. Semua itu dianggap buruk oleh pasiennya. Tapi apakah ketetapan dokter dalam menetapkan disuntik, diinfus, dioperasi, diamputasi itu baik atau buruk? Ketetapannya baik. Walaupun menyakitkan, tapi bermanfaat untuk kesembuhan si pasien. Maka ketetapan dokter dalam menetapkan perkara-perkara yang dianggap buruk oleh pasien, ketetapan dokter itu baik, bagus. Maka tidak ada seorang pun pasien yang marah-marah dan mencela dokter dengan mengatakan, "Dokter biadab, saya lagi sakit ditusuk sama jarum." Atau kadang-kadang ditusuk sama jarum, dibiarkan jarum itu di pembuluh darah saya ketika diinfus, atau kadang-kadang dioperasi. Setelah itu dokter itu ketetapannya tidak hanya sampai di sana. Kata dokter, jangan makan yang enak-enak. Durian jangan dimakan, kambing jangan dimakan, yang berlemak jangan dimakan. Kata pasien, lalu saya makan apa? Nih, makan yang pahit-pahit. Dikasih pel-pel yang pahit. Apakah pasien mencak-mencak dan menolak? Tidak, dia nerima, bahkan berterima kasih. Dan setelah itu dokter enggak sampai di sana, masih berlanjut dengan ketetapan buruk lainnya, yaitu minta uang, bayar sini. Apakah pasien menolak? Enggak. Enak aja udah disuntik, dikasih yang pahit-pahit, suruh ngasih uang. Apa begitu? Tidak. Bahkan dengan berseri-seri dia merogoh sakunya, membayar dan berterima kasih. Terima kasih dokter ya. Kata dokter, iya, tapi nanti minggu depan kesini lagi, saya suntik lagi, saya kasih yang pahit lagi, saya minta duit lagi. Nurut enggak? Nurut. Walaupun itu buruk dalam pandangan pasien, tapi ketetapan dokter dalam menetapkan semua itu adalah baik. Kalau ke dokter bisa demikian, kenapa kepada Allah tidak? Allah sering menetapkan takdir-takdir yang buruk bagi kita, tapi ketetapan Allah dalam menetapkan takdir-takdir buruk itu adalah baik. Oleh karena itu, tidak ada keburukan dalam ketetapan Allah, tidak ada keburukan di dalam perbuatan Allah. Yang ada keburukan itu adalah dari sudut pandang manusia atau makhluk yang menerimanya. Oleh karena itu, yang dimaksud aku berlindung kepada Allah, kepada kalimat-kalimat Allah dari keburukan makhluknya, artinya keburukan yang ditimbulkan oleh perbuatan makhluknya atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua ciptaan Allah itu buruk, karena makhluk Allah ada tiga macam. Pertama, ada makhluk yang murni buruk, tidak ada kebaikan sedikit pun di sana. Contohnya apa? Contohnya neraka. Contohnya iblis. Neraka dan iblis itu sendiri sebuah makhluk yang tidak ada kebaikan. Adapun hikmah dari diciptakannya dua makhluk yang buruk itu adalah baik. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena ada neraka, orang jadi takut. Takut masuk neraka, akhirnya apa? Menjauhi semua perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa. Adapun orang yang takut kepada azab Allah lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah sebagai tempat kembali. Ini salah satu hikmah diciptakannya neraka. Orang jadi takut. Takut berbuat kejahatan, dosa, maksiat, bid'ah, keburukan karena takut. Makanya ketetapan Allah dalam menciptakan atau menetapkan neraka yang sangat buruk itu, ketetapannya adalah baik. Termasuk hikmah diciptakannya iblis, laknatullahi alai. Iblis sebuah keburukan, makhluk yang super buruk, sumber keburukan. Tapi ketetapan Allah dalam menciptakan iblis adalah baik. Apa hikmah dibalik diciptakannya iblis? Banyak. Pertama, ibadah, kebaikan, ketaatan yang dilakukan oleh manusia tidak pernah dibiarkan oleh iblis tapi digoda, sehingga siapa yang tidak tergoda amalnya bisa jauh lebih berkualitas dibanding apabila tidak ada tantangan. Bagaimanapun keberhasilan yang diraih melalui perjuangan berat, melewati tantangan yang besar, hasilnya jauh lebih memuaskan dan jauh lebih berkualitas. Kedua, adanya iblis menyebabkan lahirnya kekufuran, lahirnya syirik, lahirnya bid'ah, lahir dosa dan seterusnya. Dan itu melahirkan kebaikan, yang kebaikan ini tidak akan ada tanpa keburukan tadi. Apa saja kebaikan yang lahir dari keburukan tadi? Banyak. Contoh, adanya tobat. Tobat ada enggak tanpa dosa? Tidak ada. Kalau orang tidak berdosa, tidak akan ada tobat. Tobat adalah sebuah ibadah yang agung, yang membuat Allah merasa bahagia, senang, gembira. Allah itu sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba. Ketika hamba itu bertobat, lebih gembira dibanding kegembiraan seseorang di antara kalian pergi ke tengah padang pasir dengan membawa perbekalan, ternyata perbekalannya hilang. Kuda atau unta atau keledai yang memuat perbekalan itu kabur entah kemana, dicari kesana kemari tidak ada, dia putus asa. Lalu istirahat di bawah rindangnya sebuah pohon, dia putus asa, menunggu ajal, menunggu mati, karena pasti dia akan kelaparan di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ketika putus asa seperti itu, tiba-tiba unta yang membawa perbekalannya datang kembali. Senangnya bukan main. Dia bangkit dari berbaringnya, dia raih tali kekang unta itu, dan saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah, sesungguhnya engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Orang ini salah ngomong saking apanya? Saking gembiranya. Dengan mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ini kan salah ngomong. Saking apanya? Saking gembiranya. Allah lebih gembira lagi dengan tobatnya seorang hamba dibanding kegembiraan orang tadi. Dan ini sebuah kebaikan tobat itu. Dan tobat hanya lahir kalau ada apa? Ada dosa. Tanpa dosa tidak akan ada tobat. Apalagi yang lahir dari keburukan, dosa, kufur, syirik. Lahir dakwah, lahir amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa ada dakwah? Sebab ada orang yang kafir, ada orang yang musyrik, ada orang yang bid'ah, ada orang yang maksiat. Lahir dakwah. Kalau tidak ada syirik, tidak ada kufur, tidak ada bid'ah, tidak ada maksiat, semua manusia soleh, beriman, ada enggak dakwah? Enggak ada. Ada enggak amar ma'ruf nahi munkar? Enggak ada. Oleh karena itu lahirnya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, karena adanya keburukan. Apalagi kebaikan yang lahir dari itu, adanya jihad fi sabilillah. Kenapa ada jihad? Karena ada musuh, orang kafir yang memerangi Islam. Karena ada orang musyrik. Dan jihad sebuah ibadah yang agung. Kalau gugur di medan jihad, syahid. Kemuliaan kematian termulia yang menjadi cita-cita tertinggi setiap muslim. Kalau menang, kemuliaan kaum muslimin meroket lebih tinggi daripada sebelumnya, ganjaran dilimpahkan oleh Allah dalam jumlah yang besar, dosa digugurkan dalam jumlah yang besar, harta rampasan perang didapat dengan jumlah yang sangat besar. Tidak ada sesuatu pun yang buruk dalam jihad. Kalau kalah mati syahid, kalau menang kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kenapa ada jihad? Karena ada orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Dan dari penjelasan tadi kita mengetahui, di balik keburukan, di balik satu keburukan lahir berbagai macam kebaikan. Oleh karena itu diciptakannya iblis melahirkan banyak kebaikan bagi manusia. Jadi ini yang pertama, makhluk yang pertama yang seluruhnya baik, seluruhnya buruk, tidak ada kebaikan sama sekali, yaitu neraka dan iblis. Tapi penciptaan keburukan itu mengandung kebaikan. Kedua, ada makhluk yang murni baik, tidak ada sedikit pun keburukan di dalamnya. Contohnya apa? Surga. Surga tidak ada sedikit pun keburukan. Contohnya para nabi, para rasul. Contohnya para malaikat. Contohnya ampunan, rahmat, pahala. Itu semuanya baik, enggak ada keburukan sedikit pun. Dan yang ketiga, ada makhluk yang di dalam dirinya tercampur antara kebaikan dan keburukan. Contohnya kita sebagai manusia, bangsa jin, hewan. Di dalam diri kita pasti ada kebaikan, pasti ada keburukan. Ketika sekarang kita mengaji, kita sedang melakukan kebaikan. Ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, ketika kita zikir, itu semua kebaikan yang ada dalam diri kita yang kita lakukan. Tapi tidak selamanya kita berada di atas kebaikan. Sering kita terjerumus ke dalam keburukan, ke dalam dosa. Dosa berdusta, dosa suudzon, dosa ghibah, dosa membenci, dosa iri dengki kepada sesama muslim, dosa ketakaburan, kesombongan karena kelebihan-kelebihan yang kita anggap kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain, itu keburukan. Oleh karena itu dalam diri setiap manusia terkandung dua-duanya, ya kebaikan, ya juga keburukan. Nah, oleh karena itulah maka kita hanya berlindung kepada Allah dari keburukan yang terkandung di dalam diri makhluk, yang dilahirkan dari perbuatan dan sikap suatu makhluk. A'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Kata Nabi SAW, siapa orang yang berdoa demikian di saat dia memasuki atau melewati suatu tempat yang dianggap angker, maka orang itu tidak akan dibahayakan, tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun, baik oleh bangsa jin ataupun oleh bangsa binatang yang berbisa yang berbahaya, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kata beliau, qad jarrabtu dhalik hatta inni nasitu dhata yawmin fadakhaltu manzili walam akul dhalik faladagatni akram. Kata Imam Al-Qurtubi dalam riwayat ini katakan hadis ini sahih baik secara riwayat ataupun diroyat. Secara riwayat, sanad hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Secara diroyah, diroyah itu isi, pengamalan dari isi hadis ini juga benar, sahih. Kata Imam Al-Qurtubi, saya sudah mempraktekan ini. Dan tidak pernah saya terkena madarat apapun setiap kali saya memasuki atau melewati sebuah tempat yang dianggap berbahaya. Sampai suatu hari saya memasuki suatu tempat dan saya lupa membaca doa ini, dan tiba-tiba saya pun disengat oleh seekor kalajengking. Baru saya ingat, oh saya lupa tidak membaca doa ini sebelum masuknya. Biasanya selalu baca dan tidak pernah tersengat apapun, sampai suatu saat lupa, dan ketika lupa barulah kejadian tersengat oleh kalajengking. Berdasarkan semua penjelasan tadi, para ikhwah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin yang ada di sini walaupun hujan-hujanan dan macet-macetan tetap selalu hadir, juga para pendengar radio Roja di mana saja Anda berada, maka hafalkan doa ini, a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Dan ini doa pengganti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengganti dari apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Bila melalui sebuah tempat yang angker, mereka berteriak kepada pemimpin jin yang ada di tempat itu dengan mengatakan, ya sayyidahadihil wadi, disebut, wahai pemimpin penunggu dari lembah ini, aku berlindung kepada engkau dari kebodohan anak-anak buah dari pemimpin jin tersebut. Ini dilarang sama sekali, dan dinyatakan oleh Al-Quran hanya menambah kedurhakaan, menambah rasa takut, dan diganti oleh Rasul SAW dengan doa yang tadi dibaca, a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ikhwah azanillahu wa iyyakum, penjelasan bab ini belum selesai, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Cukup sore ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan akhi Fawas di Cilengsi untuk memandu tanya jawab. Alhamdulillah. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa barusan Pak Was? Iya, taib. Ibu, ini pernah ditanyakan ke Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, dan beliau pernah menjelaskan gitu ya, kalau enggak salah juga di Radio Roja juga pernah beliau bahas. Karena ditanyakan, pada prinsipnya selama tidak memberi madarat dibolehkan, itu intinya, kecuali kalau mengandung unsur yang haram atau memberi madarat yang mencelakakan si anak, maka jangan. Tapi selama itu maslahat, manfaat, dan tidak madarat, dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Iya, Pak Yusuf di Gorontalo bertanya kembali masalah fiqih. Tema utamanya tauhid, pertanyaannya fiqih. Asyura tanggal 10 sekarang ini katanya bertepatan dengan hari Sabtu. Bagaimana, apakah kita saum apa tidak? Wallahu a'lam. Para ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama menyatakan boleh, dan sebagian yang lain menyatakan jangan. Karena apa? Karena adanya hadis Yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, yang menyatakan la tasumu yawma sabt imma fi ma illa fi ma turidu alaikum. Janganlah kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum-saum yang difardukan. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan hadis ini sahih. Bahkan beliau dengan tegas menyatakan la yudhaifuhu illa jahilun fil hadis. Tidak ada orang yang mendhaifkan hadis ini kecuali orang itu jahil terhadap hadis. Oleh karena itulah, maka yang dibolehkan dilakukan saum pada hari Sabtu hanyalah yang fardu, baik itu qadha saum Ramadan bagi orang yang punya hutang saum, atau saum nazar yang juga hukumnya wajib sama dengan Ramadan. Maka itu dibolehkan dilakukan pada hari Sabtu. Adapun saum-saum sunnah yang bertepatan dengan hari Sabtu, baik itu umpamanya saum Daud yang pasti suatu waktu jatuh pada hari Sabtu, ataupun umpamanya saum Arafah yang mungkin suatu saat jatuh pada hari Sabtu, termasuk juga Asyura atau saum-saum sunnah lainnya, maka kena dengan larangan hadis ini la tasumu yawma sabat illa fi ma turidu alaikum. Janganlah kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum-saum yang diwajibkan. Oleh karena itulah, karena saum Asyura disepakati oleh seluruh ulama bahwa hukumnya sunnah, tak ada seorang pun yang mewajibkan, maka apabila dia jatuh pada hari Sabtu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, jangan dilakukan. Tapi bagi orang yang memang sudah terbiasa melakukan Asyura setiap tahun, tapi karena jatuh suatu saat pada hari Sabtu lalu dia tidak saum karena adanya larangan itu, maka pahala saum Asyuranya tetap dapat sekalipun dia tidak saum karena adanya uzur syar'i. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Maka kita ambil mana pendapat yang menurut kita lebih kuat berdasarkan ilmu yang sampai pada kita, tapi tetap ihtiram kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, tidak menganggap bid'ah atau sesat kepada orang yang berbeda pandangannya dengan kita dalam masalah ini. Kalau saya pribadi, Pak Yusuf, selama ini lebih berpegang kepada yang kedua. Karena itulah thariqatus salamah, atau apa, jalan keselamatan dari sebuah perkara yang diikhtilafkan. Karena kalau umpamanya ternyata dibolehkan saum sunat pada hari Sabtu lalu kita tidak saum, maka kita tidak dosa karena meninggalkan yang sunnah. Tapi kalau ternyata itu benar-benar secara syar'i pada hakikatnya terlarang untuk saum lalu kita sengaja saum, maka kita termasuk ke dalam kategori orang yang melanggar larangan. Maka jalan keselamatan dari perkara yang diikhtilafkan seperti itu adalah ambil sikap yang tidak dicela oleh kedua belah pihak manapun. Walhasil sekali lagi, ini ikhtilaf di kalangan para ulama, dan kita berpegang kepada apa yang ilmunya sudah sampai kepada kita, tapi tetap ihtiram kepada yang berbeda dengan kita dengan sikap toleran dan rihabatus sadr, atau berlapang dada dalam masalah khilaf seperti ini. Insyaallah segala macam kles, segala macam perbedaan sikap itu akan terhindarkan bila disertai dengan kedewasaan dan keikhlasan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dedi di Pamulang, barakallahu fiik, di tempat beliau ada sebuah kuburan. yang dibuat secara permanen, mungkin di tembok, di pagar gitu ya. Dan orang banyak datang kemudian berzikir di kuburan itu. Pertanyaannya, apa hukumnya dan siapa yang berwenang menegurnya? Taib. Pertama, Pak Dedi, kalau zikir orang tersebut di kuburan ya, ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, berdoanya juga hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak syirik, cuma dia terjerumus ke dalam bid'ah. Karena apa? Karena menganggap zikir dan berdoa di kuburan lebih afdol dibanding di luar itu. Ada terkandung unsur syirik sedikit? Ada, yaitu aspek pengagungan kepada penghuni kubur sehingga melahirkan anggapan bahwa zikir di sana lebih utama dibanding di tempat lain. Oleh karena itu, walaupun zikirnya dan berdoanya kepada Allah, tapi dilakukan di tempat itu dengan anggapan lebih afdol, itu sesuatu yang terlarang, yang tidak boleh dilakukan. Kalau zikirnya dan doanya ditujukan kepada si penghuni kubur, maka ini syirik besar, dan ini lebih terlarang lagi. Maka tidak boleh seseorang menyengajakan diri beribadah di kuburan tersebut, baik ibadahnya dalam bentuk doa dan zikir, terlebih kalau ibadahnya di dalamnya terkandung ruku dan sujud, walaupun ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla rukunya dan sujudnya, tapi ketika dilakukan di kuburan maka dia terjerumus ke dalam hal yang terlarang. Lalu siapa yang berwenang? Tentu saja yang berwenang adalah orang yang memiliki otoritas untuk melarangnya. Pertama, kalau di sana ada umara, ada pemerintah, baik kepala desa ataupun camat, dan memiliki wewenang, dan orang itu mengerti, dia harus melarang. Bila perlu, tetapkan perda, peraturan daerah yang melarang, dilarang beribadah di sini, begitu aja. Siapa yang beribadah dihukum begini, begini, begini, itu bagus sekali. Karena apa? Karena yang menegakkan hukum, hudud, adalah umara. Adapun para ulama, para ustaz, para da'i hanya sebatas memberikan penjelasan secara ilmiah, memberikan penjelasan tentang terlarangnya hal itu dari aspek syar'i, dalilnya, ayatnya, hadisnya, penjelasan para sahabat, para ulama, nih dibeberkan. Adapun kalau orang itu ngeyel, kekeh petekeh, merkedaweng, tetap di dalam pendirian dan ucap perbuatannya, tetap umpamanya dia bersimpuh di kuburan itu, maka ulama tidak memiliki wewenang untuk memberikan hukuman, untuk memberikan sanksi, untuk memberikan apapun, yang hanya menjadi wewenang umara. Walhasil kedua-duanya bekerja sama. Ulama menjelaskan dan ulama mendorong umara untuk menerapkan larangan dalam perkara-perkara yang dilarang seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi ya, Ibu Lina di Batu Jajar, tetangga sebelah berarti ya. Pertanyaannya, kakak iparnya sakit, sudah berobat kesana kemarin gak sembuh, sampai ada orang yang mengaku mimpi ketemu ayah dari kakak ipar itu, agar sembuh harus kawin dengan makhluk gaib, lalu dilakukan ritual pernikahan dengan menyembelih ayam. Ya. Pertama, Kalau penyakit tersebut betul terbukti secara medis, maka obati dengan dua jenis pengobatan. Pertama secara medis, kedua boleh bisa diruqyah dengan ruqyah syar'iyah. Itu pertama. Adapun cara pengobatan yang tidak sesuai dengan penjelasan medis dan tidak juga sesuai dengan ketetapan syariat, maka tidak boleh. Seperti contoh umpamanya tadi, harus nikah dengan makhluk gaib tertentu, lalu ada ritual menyembelih. Kalau sembelihan itu ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, tapi dalam rangka itu, maka haram. Tapi kalau sembelihan itu ditujukan kepada makhluk gaib itu, maka syirik. Karena menyembelih adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Saran saya, jangan diikuti, tapi kalau itu sudah terjadi, batalkan. Ya, itu tidak akan menyembuhkan. Itu seperti tadi, berlindung kepada bangsa jin hanya menambah kedurhakaan, menambah rasa takut manusia kepada bangsa jin. Maka tidak boleh. Maka kalau betul-betul umpamanya sudah secara medis tidak bisa disembuhkan dengan berbagai macam cara pengobatan, coba dengan ruqyah syar'iyah. Dibacakan ayat, dan ayat yang dibacakan boleh ayat apa saja, dan sebaliknya, sebaiknya yang meruqyah pertama diri mereka sendiri yang sakit, yang kedua orang-orang yang faham tentang masalah ini. Insya Allah sebenarnya dalam bab ini juga nanti akan dijelaskan tentang pengobatan dengan ruqyah syar'iyah, sedikit dibahas, dan kita akan perlebar nanti dengan penjelasan dari para ulama tentang masalah ini. Mohon sabar, insya Allah hari Jumat yang akan datang kita lanjutkan. Akhi Fawas, di sini sudah adzan maghrib, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita jumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.